السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة yang menunjukkan bahwa kitab termaksud adalah kitab yang ada di tangan-tangan para malaikat. Di samping dalil tadi yang Allah katakan biaidi safarah kiramim bararah, juga di dalam ayat yang sedang kita bahas disebutkan la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Karena yang menyentuhnya hanya para malaikat, dan malaikat itulah al-mutahharun, yang disucikan. Kalimat la yamassuhu illal mutahharun, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, la yamassuhu illal mutahharun qala al-kitabul ladhi fis sama, yang tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan adalah kitab Al-Quran yang di langit sana. Suhufin mukarramah. Wa fi riwayah la yamassuhu ila al-mutahharun ya'ni al-malaikah. Kata Ibn Abbas ya'ni al-malaikah, bahwa yang dimaksud al-mutahharun adalah para malaikat. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, la yamassuhu 'indallahi illa al-mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya yang di sisi Allah sana illa al-mutahharun. Fa amma fid dunya, adapun yang di dunia, fa innahu yamassuhu al-majusi an-najis wal munafiqu ar-rijis, adapun mushaf-mushaf yang di dunia disentuh oleh orang majusi yang najis, disentuh oleh orang munafik yang rijis, dan lain-lain. Yang mencetaknya bahkan kadang bukan orang muslim. Yang membawanya, yang mengirimnya, yang mengantarkannya, yang memberikannya, yang menjual di toko-tokonya, kadang juga bukan muslim. Mereka menyentuhnya, memberikannya. Sehingga ayat tadi la yamassuhu ilal mutahharun bukan itu. Yang tidak disentuh kecuali oleh al-mutahharun alladhi fis sama. Ucapan Qatadah satu. Ucapan Ibn Abbas yang menyatakan ya'nil malaikah, bahwa yang disucikan adalah para malaikat. Dan juga barakallahu fikum disebutkan oleh kebanyakan para ulama, di antaranya oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan beliau merajihkan bahwasanya memang yang dimaksud dalam ayat ini la yamassuhu illal mutahharun adalah yang di langit sana, yang bi aidi al malaikah, yang di tangan-tangan malaikat, tidak ada yang menyentuhnya kecuali para malaikat. Berkata Ibnu Zaid, za'amat Quraisyun anna hadha al-Quran tanazzalat bihi syayatin. Kata Ibn Zaid, bahwa mereka para musyrikin menuduh bahwa yang menurunkannya kepada Nabi adalah setan-setan atau jin-jin. Dengan kata lain, mereka menuduh Rasulullah SAW terkena jin, tersentuh jin, sehingga bisikannya bisikan jin, bisikan syaitan. Maka Allah bantah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 212. Wa ma tanazzalat bihi syayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Disebutkan beberapa poin. Yang pertama, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Tidak mungkin syaitan menurunkan Al-Quran. Kedua, wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas baginya menurunkan Al-Quran. Enggak pantas bagi syaitan menurunkan ayat-ayat seperti ini. Tidak mungkin. Yang ketiga, wa ma yastati'un, dan enggak akan bisa, dekat saja kepanasan, apalagi mau menurunkan. Yang keempat, innahum 'anis sam'i lama'zulun. Mereka ini terhadap pendengaran Al-Qur'an ma'zul, menghindar, menjauh. Kalau dibacakan Al-Qur'an di sini, syaitan lari sejauh-jauhnya. Bagaimana mungkin akan menurunkan? Empat poin. Pertama, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Kedua, wa ma yanbaghilah, tidak pantas lahum, tidak pantas bagi mereka. Yang ketiga, wa ma yastati'un, dan memang enggak akan bisa. Yang keempat, dan mereka anis sam'i lama'zulun. Mereka menjauh dari mendengar Al-Qur'an. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza qaulun jayyid. Pendapat ini pendapat yang bagus. Apakah bertentangan dengan pendapat yang pertama? Tidak bertentangan. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa yang tidak disentuh oleh siapapun kecuali oleh yang disucikan, yakni oleh malaikat, adalah yang di langit sana. Sedangkan tafsir ini dari Ibnu Zaid, bahwa yang menurunkan bukan setan-setan itu, malaikat. Berarti di tangan para malaikat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, hadza min isyaratil ayah wa tanbihiha. Ini adalah isyarat dari ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan Al-Qur'an. Yang tadi Ibnu Katsir masih belum selesai mengucapkan, wa huwa la yakhruj anil qawli qabla. Pendapat kedua ini tidak lepas dari pendapat yang pertama. Dan kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, la yajidu ta'mahu illa man amana bihi. Tidak akan bisa mendapatkan lezatnya Quran kecuali orang beriman. Nah, ini baru pendapat lain. Tetapi pendapat lain ini dengan pendapat yang pertama tadi bukan dua pendapat yang bertentangan, tapi dua pendapat yang berbeda tetapi tidak bertentangan. Mengapa? Yang satu bicara tentang hissiyah, yang kedua berbicara tentang maknawiyah. Sentuh ada dua macam, sentuh hakiki dan sentuh maknawi. Sentuh hakiki benar-benar disentuh dengan tangannya, maka jelas yang dimaksud bukan lembaran-lembaran mushaf yang ada di dunia atau disentuh oleh macam-macam manusia. Yang tidak disentuh kecuali oleh yang disucikan adalah yang di langit, kalau makna sebenarnya. Tapi kalau maknanya maknawiyah, tersentuh dengan makna masuk ke dalam hati, mempengaruhi kebaikan, nikmat terasa di dalam dada, lezat. Ini kan tersentuh juga kan? Seperti ada orang yang berbicara, menasehati. Kamu melelehkan air mata dan berkata, aku tersentuh. Apa maknanya? Sentuh pakai tangan? Bukan. Tersentuh dengan makna terkena di hatiku. Sehingga Imam Bukhari melihat dari sisi itu bahwasanya Al-Quran ini tidak mungkin bisa disentuh kecuali oleh orang-orang yang disucikan. Maknanya bahwa Quran ini enggak mungkin bisa disentuh kecuali oleh hati-hati yang mukmin. Orang yang beriman ketika baca Quran tersentuh dan dia bisa merasakan, bisa menikmati, bisa merasakan lezatnya, bisa ngambil faedah, bisa ngambil manfaat dan lain-lain. Kalau mukmin. Wa amal kafir, atau mereka-mereka yang la yutahhar, yang tidak disucikan, dibacakan Al-Quran 10 kali pun enggak ngaruh. Dibacakan sekian kali pun ya enggak ada apa-apanya. Biasa aja. Munafikin contohnya. Duduk bersama kaum mukminin, di tengah kaum mukminin, mendengar sama dengan mereka, persis sama. Tetapi apa kata munafikin? Mereka saling berbisik. Azadakum imanan? Apakah kalian bertambah imannya? Aneh enggak tuh? Padahal duduk di tengah-tengah para sahabat. Padahal duduk di tengah-tengah para sahabat. Dan ayat-ayatnya dibacakan oleh sebaik-baik manusia. Itu Rasulullah SAW. Walakin hal yastafid. Tetapi apakah mengambil manfaat? Apakah ngaruh di hatinya? Tidak ngaruh. Bukan salah ayatnya, bukan salah Rasul alaihi salatu wassalam, tapi salahnya karena hati mereka kafir, karena hati mereka tertutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci mati hati mereka sehingga enggak terpengaruh apapun. Kembali kepada kitab. Qalu wal murad, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ini isyarat, peringatan. Wa huwa annahu la yaltadzid bihi wa biqira'atihi wa fahmihi wa tadabburihi illa man yashhadu anna kalamullahi takallama bihi haqqan. Kata Muqayyim, ini isyarat, peringatan, bahwasanya enggak akan merasakan lezat dengan membaca Quran, enggak akan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak akan bisa bertadabbur dengan Al-Quran kecuali oleh orang-orang yang hatinya punya keyakinan bahwasanya itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang meyakini bahwa ini benar-benar ucapan Allah, takallama bihi haqqan, yang benar-benar diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, yang diturunkan kepada rasulnya sebagai wahyu. Orang yang yakin itu akan bisa mengambil faedah. Itu di depan ini, Pak. Kipas. Jazakallah. Adapun yang tidak yakin, ya biasa saja. Tidak terpengaruh sama sekali. Karena tidak merasa yakin kalau itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Idzan qala Ibnu Qayyim, la yanalu ma'anihi illa man lam yakun fi qalbihi min haraj. Tidaklah bisa mengambil makna-makna ayat Al-Qur'an. Tidaklah bisa memahami kecuali orang-orang yang di hatinya enggak ada haraj, enggak ada keberatan. Biwajhin minal wujuh, dari sisi apapun. Berarti barakallahu fikum, kalau dengan makna hissi benar-benar disentuh, maka tidak mungkin ada yang menyentuhnya kecuali mutahharun adalah yang di langit sana. Tetapi kalau dengan maknawi, Siapa yang akan tersentuh dengan Quran ini dan siapa yang bisa yaltadzid merasakan lezat, merasakan nikmat dengan Quran? Orang-orang yang disucikan, yaitu yang beriman. Orang-orang yang suci yang dimaksud orang-orang yang beriman. Dan ini sedikit berbeda dengan pendapat yang ketiga nanti, bahwa yang disucikan adalah yang berwudu, bersih dari hadas besar, hadas kecil. Bukan. Orang yang beriman itu yang mutahharun, sedangkan yang tidak mutahharun adalah yang kafir. Baik. Dan itu barakallahu fikum yang diriwayatkan. Qalu barakallahu fikum. Walafdul ayati khabarun ma'nahu talab. Sekarang makna yang ketiga. Qala al-akharun, pendapat yang ketiga, bahwa tahir mutahharun maknanya yang suci, dengan makna suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Berarti harus dipahami ayat ini bukan berita. Sebab kalau berita, orang akan berkata nyatanya dipegang oleh orang kafir kok. Kalau berita, Quran ini tidak disentuh oleh orang kecuali orang yang suci dari hadas besar, hadas kecil. Disentuh kok oleh orang-orang kafir. Kalau berita, maka pendapat ketiga ini harus diberi keterangan bahwa ayatnya walaupun bentuknya bentuk berita, tapi maknanya perintah. Jangan menyentuhnya kecuali yang suci. Ini jangan menyentuhnya kecuali berwudu. Mandi kalau janabah. Kalau hadas kecil, berwudulah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Idan, kata beliau, khabarun bimakna talab. Dia memang berita, tapi maknanya adalah perintah, permintaan. Hendaklah. Sebab kadang-kadang, bukan hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun, kadang-kadang berita, tapi maknanya perintah. Contoh, kalau seorang guru bisa bilang pada murid-muridnya, awas, tidak ada yang menyontek. Itu berita bukan? Bentuknya berita. Tidak ada yang menyontek. Ada, Ustaz. Kalau ada yang menjawab, ada, Ustaz, berarti dia tidak ngerti bahasa guru tadi. Walaupun bentuknya berita, tidak ada yang menyontek, maknanya jangan menyontek, begitu. Berita, tapi maknanya perintah. Awas. Tidak ada satupun yang keluar dari kelas selama saya pergi. Saya akan kembali. Dan jangan, atau tidak ada seorang pun yang keluar. Tidak ada seorang pun yang keluar. Ini berita. Tapi maknanya, jangan keluar. Ini juga sama. Tidak menyentuhnya kecuali yang suci. Maknanya, jangan disentuh kecuali oleh orang yang suci. Sehingga pendapat ketiga ini berkata, siapa yang menyentuh mushaf harus berwudu, harus dia mandi janabah kalau dia junub, dan seterusnya. Wal muradu bil Qur'ani hahunal mushaf. Berarti yang dimaksud Quran di sini, di pendapat ketiga, bukan yang di langit sana, beda lagi. Berarti yang dimaksud dengan Quran di sini, mushafnya, lembaran-lembarannya yang disusun berisi ucapan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wahtaju ala dzalika bima rawahu Malik fil Muwatta, dan berhujjah dengan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm rahimahullah. Inna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah, di antara surat-surat yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW atau yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW kepada Amr ibn Hazm, apa isinya? An la yamassul Qur'ana illa tahir. Pesannya, jangan menyentuh Qur'an ini kecuali yang tahir. Selanjutnya, tanzilun min rabbil alamin, masih mensifati Quran. Pertama dikatakan kirim, kedua dikatakan enggak disentuh kecuali oleh yang suci, dan yang ketiga tanzilun min rabbil alamin, diturunkan oleh Allah Rabbul Alamin. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadzal Qur'an munazzalun min Allah, bahwa Qur'an diturunkan dari Allah Rabbul Alamin. Walaysa kama yaqulun, tidak seperti apa yang mereka katakan bahwasanya itu adalah sihir, atau dikatakan itu kahana, perdukunan, atau dikatakan itu syair, syair-syair. Bal huwal haqqul ladzi la miryata fihi, bahkan ini Quran, ucapan Allah yang la miryata fihi, yang enggak ada keraguan padanya. Walaisa wara'ahu haqqun nafi', enggak ada yang selainnya kebenaran kecuali ada padanya. Wa fi hadhil aya annahu kalamullah takallama bih, maka di sini ada dalil bahwa Quran benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi disebutkan tanzilun min rabbil alamin, Jibril tadi mengantarkan kepada Nabi dari Rabbul alamin, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bermain kata dari ahlul kalam, tapi kan yang berkata kepada Rasul ke Jibril, berarti tetap ucapan Jibril dong. Tidak, ucapan Allah. Tapi kan Jibril yang menyampaikannya. Jibril menyampaikan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Jangan bermain kata. Ketika kita bicara bahasa Indonesia, mereka mudah paham. Oh, ini ucapan fulan, ucapan fulan, tahu mereka. Tidak ribut. Tapi kan kamu yang ngomong, enggak begitu. Kenapa? Karena memang tidak cari-cari. Tapi giliran bicara tentang ucapan Allah, Jibril menyampaikan ucapan Allah, Rasulullah SAW membaca ucapan Allah, mulai bermain filsafat. Tapi kan yang ngomong barusan kamu. Ya tapi ini ucapan Allah. Ucapan kamu, kok saya dengar dari kamu. Udah. Jangan berdebat. Orang itu bukan tidak paham, tapi enggak mau paham. Bukan tidak mengerti, tapi tidak mau mengerti. Sebab setiap ada ucapan yang dikenal dari tokoh-tokoh tertentu, ketika seorang berkata dengan ucapan itu, langsung dikatakan ucapan tokoh fulani. Betul. Paham mereka. Oh itu ucapan fulan. Oh itu ucapan fulan. Karena dikenal ucapan itu memang ucapan tokoh tersebut, yang dibacakan kembali oleh orang lain. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka ketika seseorang membacakan syair, pasti akan berkata, engkau membacakan ucapannya fulan. Penyair yang disebut. Karena memang asalnya dari penyair tersebut. Maka barakallahu fikum. Ucapan Imam Abu Utsman As-Sabuni sangat bagus. Bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ucapkan sendiri, yang kemudian disampaikan ucapan itu oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan ucapan Allah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Dan ucapan Allah juga yang kemudian diterima oleh para sahabat, diajarkan kepada para tabi'in. Dan juga ucapan Allah yang dibacakan oleh imam-imam di masjid-masjid. Dan ucapan Allah yang diajarkan oleh para guru untuk anak-anak didiknya. Dan ucapan Allah juga yang dihafalkan oleh anak-anak kecil. Ucapan Allah tetap yang sedang dihafalkan oleh anak-anak kecil. Membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa kaifa ma tasanna'a fi qira'atihi. Bagaimanapun anak itu membacanya, bapak itu membacanya, kakek itu membacanya, tetap itu ucapan Allah. Yang ini suaranya cempreng, yang ini suaranya besar, ini ucapannya bergetar, yang ini ucapannya, suara manusia beda-beda. Tapi yang dibacakan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa nadhiruhu, dan yang semisal dengan itu adalah kalimat walakin haqqal qawlu minni. Lihat, Walakin haqqal qawlu minni, kata Allah. Ini adalah ucapan hak dari aku. Mau ngomong apa lagi? Dalilnya sangat jelas. Walakin haqqal qawlu minni, kata Allah. Dariku. Wahai ahli kalam, wahai ahli filsafat, wahai tukang debat, apakah kamu bisa membantah ayat ini? Minni, kata Allah, dariku. Ucapan dariku. Ditambah lagi dengan sekian ayat yang menyatakan dengan kalimatnya, wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa takliman. Ini sebagai penegasan dengan benar-benar pembicaraan, benar-benar kalam. Ditambah lagi dengan ayat lainnya, wa kallamahu rabbuh, dan Allah mengajak bicara dia. Dengan lafaz lain, bukan dengan lafaz kalam. Qala. Wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kabulkan. Ud'uni. Awalnya apa? Wa qala rabbukum, berkata Rabb kalian. Mau dibantah apa lagi? Pakai lafaz lain. Ada wanada rabbuka Musa, dan Rabb kamu memanggil Musa. Wahai Musa, tadi berkata, berbicara, sekarang memanggil. Memanggil dengan apa? Ya dengan ucapan. Wanada rabbuka Musa. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa, disebutkan dalam ayatnya, qala Musa, qala, berkata Allah, berkata Musa, berkata Allah, berkata Musa. Ada dialog. Berkata kepada Musa, ya Musa, wa matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami, qala alqiha ya Musa. Qala, siapa yang berbicara? Allah. Alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Musa melemparkan. Fa idza hiya hayyatun tas'a, qala khudha wa la takhaf, kata Allah, ambillah, jangan takut. Qala, qala, qala. Kurang apa? Kurang banyak dalilnya? Satu ayat saja sudah merupakan dalil. Apalagi ini bukan satu ayat, dua ayat, tiga ayat, puluhan ayat. Allah berkata, Allah berbicara, Allah memanggil. Kembali kepada kitab. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Huwa itsbatun au itsbatu 'uluwillahi ta'ala, faedah lainnya. Diturunkan oleh Allah. Berarti Allah di mana? Hah? Di atas. Ini juga dalil yang sangat jelas. Bantahan bagi sekian banyak orang yang menyatakan bahwa Allah di mana-mana, atau Allah di dunia ini, atau Allah menyatu dengan makhluk, atau Allah tidak punya tempat, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal ayatnya menyatakan Allah menurunkan Al-Quran. Kalau Allah menurunkan Al-Quran ke dunia, Allah di mana? Ya di atas. Di ketinggiannya, yang pasti paling tingginya di antara seluruh makhluk. Ini sangat jelas ayat ini menunjukkan bahwa Allah di atas. Dan hampir semua ayat yang kalimatnya aku turunkan, ada berapa itu? Kami turunkan, kami turunkan, kami turunkan, kami turunkan. Sangat banyak di dalam Quran. Semuanya menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas. Qala fa inna an-nuzul wa at-tanzil alladhi ta'aqqalahu al-'uqul wa ta'rifuhu al-fitr huwa wusulu asy-syai' min a'la ila asfal. Makna kalimat nuzul, turun, diturunkan, menurunkan, dan seterusnya, jelas maknanya secara akal dan fitrah dari atas ke bawah. A'la ila asfal. Walirad alaihi qawluhu wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. dan tidak dibantah dengan kalimat, dan kami turunkan untuk kalian binatang ternak 8 pasang. Lianna naqul innal ladzi anzalaha fawqa samawatihi fa anzalaha lana bi amrihi. Jangan dibantah dengan kalimat Allah menurunkan binatang ternak 8 pasang. Toh bukan dari langit turunnya. Sapi, kerbau, sapi, apa kambing dan sebagainya. Masa turun dari langit? Katanya mereka berdebat lagi. Tidak ada pertentangan. Allah turunkan dari langit dan Allah turunkan perintahnya. Kun, jadilah. Maka jadilah 8 pasang tadi. Sehingga tidak bertentangan dengan kalimat Allah menurunkan. Lianna naqulu innal ladzi anzalaha fawqa samawati, karena yang menurunkannya adalah maha tinggi di langit sana, di atas arasnya, di atas seluruh makhluknya, dia yang menurunkan Al-Quran dan dia pula yang menciptakan segala sesuatu dengan kalimatnya kun, jadilah, maka jadilah dia. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu tinggal mengucapkan kalimat kun yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Maka bisa dikatakan Allah turunkan thamaniyata azwaj, karena Allah yang menyatakan jadilah, maka jadilah di bumi ini binatang ternak. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa dzakara tanzil mudhafan ila rububiyyatihi lil alamin al mustalzima li mulkihi lahum wa tasarrufihi fihim. Allah gandengkan kalimat diturunkan, tanzilun mir rabbil alamin, Allah gandengkan dengan dirinya penguasa alam semesta, yang menunjukkan konsekuensi kekuasaan Allah atas seluruh alam. Allah mengaturnya, Allah yang menentukannya, Allah yang menghukuminya atas seluruh makhluk, seluruh alam. Wa ihsanih, dan Allah berikan kebaikannya ke seluruh alam. Wa in'amih, Allah berikan kenikmatan-kenikmatannya untuk seluruh alam. Allah berikan fasilitas-fasilitas kehidupan bagi semua makhluk, juga ke seluruh alam. Wa anna man hadha sya'nuhu ma'al khalqi, kaifa yaliqu bihi ma'a rububiyyatihi tammah an yatrukahum suda. Maka siapa yang demikian keadaannya terhadap makhluk, kuasanya besarnya di atas makhluk, maka apakah pantas dengan kekuasaan yang maha tinggi sempurna kemudian menciptakan makhluknya sia-sia? Tidak mungkin. Wa yada'uhum hamala, apakah menciptakan manusia-manusia ini kemudian dibiarkan tanpa hikmah, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa aturan? Tidak mungkin. Ini faedah berikutnya, bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha memiliki alam semesta, yang mengaturnya, apakah mungkin menciptakan begitu saja tanpa ada tujuan? Tidak mungkin. Pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Maka Allah menurunkan segala macam perkara, dan Allah ciptakan segala makhluk, segenap makhluk adalah untuk manusia dan jin, fasilitas mereka, dan kemudian diperintah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi pohon-pohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, binatang ternak, semua untuk kalian. Apa dalilnya? Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ciptakan untuk kalian semua yang di muka bumi ini. Setelah itu dibiarkan tanpa ada perintah. La wallah. Tidak demi Allah. Ayasabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan sia-sia? Tidak. Apa kata Imam Syafi'i? Makna ayat ini, apakah manusia akan dibiarkan sia-sia? La yu'mar wa la yunha. Apakah manusia ini mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Tidak mungkin. Pasti ada aturan, ada hikmah, ada syariah. wastadalla biqaunihi rabbul alamin ala thubuti risalati rasulihi SAW. Dan juga masih dari kalimat yang sama, rabbul alamin, rabb seluruh alam, termasuk rabbnya manusia dan rabbnya jin, rabban nas. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berarti Rabbnya Nabi. Naam, termasuk Rabbnya Nabi, Rabbnya Rasul, Rabbnya para anbiya, para mursalin. Artinya seluruh makhluk-makhluknya, termasuk para Nabi dan para Rasul, dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan menyembah Nabi, karena Nabi dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah, di bawah rububiyah Allah. Ini faedah lain yang masya Allah tidak kalah pentingnya, bahwa kita jangan memberikan rububiyah kepada Rasul, karena Rasul sendiri dikuasai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqarra bi anna al-Quran tanziluhu ala rasulih, yang mengutusnya juga Allah, yang mengangkatnya sebagai Rasul juga Allah, yang menurunkan wahyunya kepadanya juga Allah. Dan ini bukti kenabian Rasulullah SAW. Kalau tadi katakan Quran itu diturunkan oleh Allah, berarti Rasul tadi yang mendapatkan Quran dari Allah, berarti utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadal istidlalu aqwa wa ashraf minil istidlali bil mu'jizatil khawariq. Dan ini pendalilan yang lebih tinggi daripada pendalilan mukjizat. Biasanya orang-orang kalau ditanya apa bukti bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar Rasul, apa buktinya? Biasanya mereka akan berdalil dengan apa? Mukjizat. Buktinya Nabi Musa adalah Rasul karena dia ketika melemparkan tongkatnya bisa menjadi ular dan kemudian jadi tongkat kembali. Apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Apa bukti Nabi Sulaiman sebagai Rasul? Dia bisa berbicara dengan semut, dia bisa berbicara dengan jin, dia menguasai jin-jin. Selalu begitu. Apa bukti kalau Nabi Muhammad SAW adalah Rasul? Tangannya bisa keluar air. Serius, sahih itu riwayatnya. Dan makanan yang akan dimakan bertasbih, terdengar oleh para sahabat tasbihnya, subhanallah. Demikian pula ketika Rasulullah SAW berjalan, batu-batu, pohon-pohon semua memberikan apa, berzikir dan terdengar suaranya. Dan masih banyak lagi mukjizat beliau. Ketika musyrikin datang, coba buktikan kalau engkau Rasul, belah itu bulan. Nabi SAW mengakui bahwa dirinya manusia. Aku cuma Rasul. Innama ana basyaran rasula. Aku ini manusia yang diutus. Tapi manusia gak mungkin bisa menakdirkan ini dan menakdirkan itu. Tapi aku meminta pada Allah Ta'ala, ya Rabbi, meminta kepada Allah untuk membelah bulan. Berhasil. Biiznillah, dengan izin Allah. Undur, kata Nabi. Lihatlah. Bukit Thawr atau Gunung Thawr itu di antara dua belahan bulan. Mereka semua melihatnya. Harusnya mereka berkata, berarti dia benar-benar Rasul. Sama ketika Fir'aun bertanya, apa buktinya kalau kamu Rasul? Lemparkan tongkatnya menjadi ular. Dan dikeluarkan tangannya dari sini bercahaya. Sebagian percaya, tapi Fir'aun tidak percaya. Demikian pula musyrikin Quraisy setelah melihat bulan terbelah enggak beriman dan berkata, hadza sihr ibn Abi Kabsyah, ini sihirnya anak tukang kambing, katanya. Astagfirullah, astagfirullah. Bahkan sampai hari ini penelitian mereka membuktikan bahwa bulan itu ada garis yang menunjukkan pernah terbelah. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bulan pernah terbelah. Artinya bukan belah bohongan, kelihatannya kayak belah padahal tidak. Bukan, benar-benar terbelah. Ikhwanu fillah na'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, setelah kita tahu bahwa mukjizat-mukjizat itu bukti kenabian para rasul, ternyata ada yang lebih tinggi dari itu. Bukti kenabian, bukti kerasulan. Apa itu? Al-Quran. Al-Quran ini bukti kenabian. Sebab Al-Quran disebutkan sekian kali kalimat Allah turunkan, Allah turunkan, Allah turunkan. Berarti Nabi mendapatkan wahyu dari Allah. Berarti dia Rasul. Pembuktian yang sangat jelas. Ditambah lagi di dalamnya banyak keunikan, banyak ilmu, banyak perkara yang baru diketahui sekarang oleh manusia. Ternyata betul ada dua lautan yang tidak bertemu. Padahal Al-Quran sudah sejak dulu disebutkan. Bahraini, dua lautan. La yabghiyan, yang tidak saling melampaui. Itu baru satu. Masih ada ribuan bukti di dalamnya. Kalau kita pelajari. Semakin kita pelajari, semakin yakin bahwa ini bukti yang paling tinggi tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun? Apakah dengan berita ini kalian mudhinun? Masih bermain-main, masih berbasa-basi. Apa makna mudhinun? Kata Mujahid, makna mudhinun adalah turiduna antumali'uhum fihi wa tarkanu ilaihim. Apakah kalian masih mau cenderung pada musyrikin? Apakah kalian mau berbasa-basi dengan mereka? Tunduk pada mereka, padahal buktinya sudah sangat jelas. Bihadal hadith, dengan berita ini. Kata Muqayyim, thumma wabbakhahum subhanahu wa ta'ala ala wad'ihimul adhan fi ghairi idhan fi ghairi mawdi'iha. Kemudian kata Muqayyim, Allah cerca mereka yang memberikan mudahanah tidak pada tempatnya. Mudahanah itu kalau pada tempatnya itu berbeda. Namanya bukan mudahanah, mudarah. Berbeda mudarah dengan mudahanah. Apa perbedaannya? Sedikit saja perbedaannya. Kalau mudarah yang dibolehkan, yang pada tempatnya, yang wajar. Kalau yang dikorbankan dunianya, dikorbankan pribadinya, udahlah gak apa-apa. Ya toh yang rugi saya sendiri. Namanya saya dicerca atau dia ngalah. Dunia yang rugi. Harta dirampas dan sebagainya. Itu kecil. Tetapi kalau mudahanah mengorbankan agama, mengorbankan sunnah, mengorbankan din, ini baru mudahanah. Qul inna a'udzukumullah. Kaum muslimin ketika di Mekkah tidak disuruh untuk berperang. Diganggu, disakiti, dicerca dan seterusnya. Mereka ingin melawan, tapi Nabi SAW membacakan ayat yang turun. Kufu aidiakum. Tahan tangan kalian. Ngalah terus. Wah, kak, basa-basi begini, mudahana. Beda, ini bukan mudahana. Kalimatnya tetap tegas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ngalah sama sekali. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi kalau mudahanah yang dikorban agama yang dikorbankan. Ya udah, enggak apa-apa kalau gitu sunah ini kita buang saja. Oh enggak apa, sudah hukum ini kita kubur saja. Oh enggak apa kalau gitu masalah ini kita lewati saja. Ngalah. Itu mudahanah yang diharamkan. Memang mereka, kaum musyrikin, selalu ingin kaum muslimin bermudahana. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka ingin kalau kalian memberikan mudahana, maka mereka pun akan bermudahana. Mereka gampang bermudahana karena mereka tidak memiliki agama yang hak. Sehingga mereka korbankan agama mereka, mereka enggak peduli. Tapi kalian, kaum muslimin, agama yang hak, apakah boleh kita korbankan? Tidak bisa. Sehingga barakallahu fikum, mereka akan mengajak, wahai kaum muslimin, mengalahlah. Kami kurangi itu, kalian juga kurangi yang itu. Kami kurangin ini, kalian juga kurangin yang sana. Nanti kita bisa bersama-sama. Jadi ada masja, ada gerjid. Apa itu? Hah? Gereja masjid. Bareng-bareng ibadahnya di situ. Kalau Jumat sholat Jumat, kalau Ahad ada kebaktian. Gereja ya sama, gereja masjid. Naudzubillah min dzalik. Dan itu sudah mulai ada yang ingin membuatnya, bahkan sudah dibuat di Ungaran sana kalau tidak salah. Ada pondok tiga agama. Pondok tiga agama. Sinkretisme agama. Ini mudahana. Yang naudzubillah, mau jadi apa agama ini kalau dikebiri, dikebiri, dikebiri, gunting, digunting, digunting, digunting. Habis agama. Terakhir nanti tinggal nama Islam. Tapi gak ada bedanya dengan Yahudi. Yahudi, tapi gak ada bedanya dengan Nasrani. Nasrani, gak ada bedanya dengan Islam. Islam gak ada bedanya dengan Nasrani. Semua sama. Ini ikhwan ibn a'azak wa liberalisme. Yang selalu menggembar-gemborkan sinkretisme agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh hidayah wa rahmat. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah selanjutnya, wa ya'addu 'alaihi bin nawajid, hendaklah kita tegaskan kebenaran dan kita gigit dengan geraham kita, wa tuthni 'alaihi al-khanasir wa ta'qid 'alaihi al-qulub wal-af'idah wa yuharib wa yusalim li ajlih, yang seharusnya seorang muslim betul-betul tegas di hadapan orang-orang kafir. A'izzatin 'alal kafirin. Yang benar-benar akidahnya, hatinya kokoh memerangi dan berdamai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaltawi anhu yumnatan wala yusratan, jangan nengok kanan, jangan nengok kiri. Jangan cenderung ke kanan, jangan cenderung ke kiri. Wala yakunu lil qalbi iltifatun ila ghairi. Hendaklah hati jangan menengok kepada selain agama Allah, kepada selain Allah. Wala muhakama illa ilaih, dan jangan menghukumi kecuali dengan Al-Qur'an, dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya. Wala mukhasama illa bihi, dan enggak ada pertikaian kecuali dalam masalah din. Artinya kalau masalah pribadi kita ngalah enggak apa-apa. Tetapi dalam masalah agama kita siap menghadapi siapapun. Wala tida'un fi turuqil matalibil 'aliyah illa bi nurih, wala shifa'un illa bihi, enggak ada jalan-jalan yang akan menaikkan derajat dan kehormatan kecuali dengan cahaya agama Islam. Enggak ada kesembuhan kecuali dengan Al-Qur'an. Fa huwa ruhul wujud, maka Al-Qur'an inilah ruhnya keberadaan semuanya. Wa hayatul alam, dan kehidupan seluruh alam. Wa madarus sa'adah, bahkan inti kebahagiaan ada pada agama ini. Inti keberhasilan, inti kejayaan, falah, hanya pada agama ini. Inti keselamatan hanya pada agama ini. Wasabilur rasyad, jalan yang lurus. Wa nurul basair, dan cahaya pandangan juga hanya pada jalan ini. Fa kaifa tatlub aw tutlab al mudahana bima hadza sya'nu, maka bagaimana mungkin kita bermudahana dengan mengorbankan agama yang seperti ini pokoknya dan pentingnya. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Iktafi hadzal qadar, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.